Baik, kenapa hanya Nabiullah Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kategori ulul azmi? Dan apa itu ulul azmi? Ulul azmi itu adalah derajat bagi para nabi yang paling sabar. Namanya ulul azmi. Kenapa hanya mereka berlima? Karena memang di antara semua nabi dan semua rasul, mereka berlimalah yang paling sabar dan paling berat ujiannya. Itulah sebabnya kenapa mereka dinamakan ulul azmi. Ada 124.000 nabi kurang lebih. Di antara 124.000, 313 yang paling mulia. Di antara 313 ada 25 nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul difilter lagi yang paling agung ada 5. Mereka dinamakan ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling mulia di antara mereka berlima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka berlima adalah yang paling berat ujiannya. Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah selama 950 tahun, pengikutnya hanya 70 orang saja. Bahkan anaknya sendiri yang bernamakan An pun mendurhaka kepada ayahnya. Itu Nabi Nuh 950 tahun dakwah, yang ikut cuma 70 orang. Ustaz zaman sekarang, ustaz zaman Nuh, ngajiannya ribuan orang ya. Gimana kalau yang ikut cuma 70 orang? Nabiullah Ibrahim, ya kita baca sejarahnya melawan pemerintahan yang zalim, ajam Namrud sampai mau dibakar dengan api, ya kan? Dibakar dengan api. Nabiullah Musa melawan Fir'aun, raja yang zalim di saat itu. Nabiullah Isa sampai diusir dari kaumnya. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahas sejarah itu di bab lain lah. Lakulihal, Nabi Muhammad SAW, nabi kita, adalah nabi yang paling berat ujiannya. Dari kecil sudah ditinggalkan orang tuanya, diusir dari kampung halamannya, berbagai macam penderitaan, berbagai macam kesusahan, semua dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabar. Tidak pernah nabi marah. Kalau selama urusan pribadi, tidak pernah nabi marah. Nabi diludah. Setiap pagi nabi buka pintu, didapati ada kotoran manusia di depan pintunya. Setiap pagi kita dilempar kotoran kambing, tidak ada ngamuk kan? Nabi setiap pagi mendapati di depan pintunya itu kotoran manusia. Dan Nabi mengatakan apa? Masya Allah, semoga Allah merahmati orang yang memberikan kotoran itu. Nikmat sebaik-baiknya tetangga adalah orang yang ngasih saya kotoran ini. Nabi SAW setiap sore pulang diludahi sama orang. Diludahi kepalanya. Nabi tidak pernah marah. Suatu hari ketika pulang, Nabi SAW lihat, kok tidak ada yang meludahi saya ini? Ternyata yang biasa meludahi Nabi, orang Yahudi, itu sedang sakit. Dijenguk sama Nabi, bahkan dijenguk pakai buah-buahan. Itu Nabi SAW. Kalau kita diludahi orang, tiba-tiba disakit, nyaman kau, matilah pokoknya. Itu kita. Nabi tidak dijenguk. Ya, dan lain-lain itu. Jadi itulah kenapa mereka berlima masuk dalam kategori ulul azmi. Ulul azmi adalah derajat yang Allah berikan bagi golongan para nabi yang paling sabar di antara semua para nabi. Wallahu a'lam bishawab.